أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا ميثاقكم, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Ingat ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian dan kalian sudah berjanji. La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Artinya, jangan kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ingat wahai Bani Israel, ingat wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian saling membunuh sebagian kalian dengan yang lainnya. La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian sendiri. Bukan maknanya jangan bunuh diri, tapi maknanya jangan kalian menumpahkan darah sebagian kalian dengan yang lainnya. Jangan sama menumpahkan darah sesama Yahudi, sesama Bani Israel. Ini perjanjian yang pertama. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kalian mengusir diri kalian, artinya jangan mengusir sebagian yang lain dengan yang lainnya dari kampung halamannya. Jangan saling mengusir. Ini yang kedua. Yang ketiga nanti kita sebutkan, akan Allah sebutkan, kita akan bacakan nanti. Namun apa yang terjadi ikhwati fillah? Nah, setelah Allah mengambil janji mereka, summa aqrartum, dan mereka pun berikrar, berjanji, menyatakan setuju. Mereka tidak akan menumpahkan darah sebagian mereka dengan yang lainnya. Tidak akan mengusir sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, namun kemudian kenyataannya, summa antum, kemudian kalian wahai Bani Israel, haula'i taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Artinya kalian membunuh sesama kalian, sama-sama Yahudi saling membunuh, sama-sama Bani Israel saling berperang dan saling membunuh. Waktu kebijuna farikom mingkum, dan kalian mengusir sebagian yang lainnya, sama-sama Yahudi saling mengusir, mengusir min diarihim, dari kampung halaman mereka. Tadzaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kalian saling membantu mereka dan perbuatan dosa dan permusuhan. Ini perjanjian yang kedua yang mereka khianati. Yang Bani Israel, orang-orang Yahudi berkhianat. Jadi yang ketiga, wa iyatukum usara tufaduhum, kalau datang kepada kalian orang yang ditawan, kalian bebaskan, kalian merdekakan. Nah, dan ini kalian tepati. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, padahal wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, mengusir sebagian kalian dan yang lainnya itu haram. Membunuh sebagian di antara kalian itu haram. Kenapa kalian selalu membunuh? Kenapa kalian selalu mengusir? Janji yang ketiga kalian penuhi, ketika ada yang ditawan kalian bebaskan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab, dengan sebagian isi kitab Taurat? Wa takfuruna bi ba', tetapi kalian tidak beriman, kufur, dengan sebagian kitab yang lainnya, dengan sebagian kitab Taurat yang lainnya. Apa-apaan kalian ini? Sebagian kalian kerjakan, sebagian tidak. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan orang yang melakukan yang demikian itu? Setengah-setengah kayak gitu. Tidak ada balasan. Illa khizyun, bahkan yang ada adalah kehinaan. Fil hayati dunia, hina kalian dalam kehidupan dunia. Illa khizyun fil hayati dunia, dan juga hina pada yaumul qiyamah. Sedangkan pada hari kiamat, yuraduna ila asyadil azab, mereka akan dilemparkan kepada azab yang pedih. Humallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ulaika alladzina ishtarul hayata ad-dunya bil akhirah, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka Allah tidak akan ringankan bagi mereka azab. Walahum yansurun, dan mereka tidak ditolong. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadzal fi'lul madzkur fi hadzal ayah fi'lan lil ladzina kanu fi zamanil wahyi bil madinah. Perbuatan ini yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah perbuatan Bani Israel, perbuatan orang-orang Yahudi yang hidup di masa turunnya wahyu. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Jadi pembicaraan kita bukan lagi Yahudi, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa, bukan. Sekarang kita berbicara tentang orang Yahudi yang hidup di kota Madinah. Wadzalika anal Aus wal Khazraj. Ketika itu, di waktu itu ada orang-orang Madinah bernama suku Aus dan suku Khazraj. Humul Ansar, yang mereka adalah orang-orang Ansar. Kanu, dulu sebelum mereka masuk Islam, orang-orang Madinah, orang Aus dan Khazraj, qabla mubaatsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, orang-orang Madinah ini, orang Aus dan Khazraj, musyrikin, mereka orang-orang musyrik. Masih musyrik, menyembah berhala. Nah, beribadah kepada selain Allah. Wa kanu yaqtatiluna ala adati al-jahiliyah, dan orang-orang Madinah ini, orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, saling membunuh, saling berperang. Yang hal itu memang sudah adat kebiasaan mereka, suka bertempur, suka berperang. Adatnya orang-orang jahiliyah, adat istiadatnya orang jahiliyah, suka berperang, saling membunuh. Fanuzilat alaihimul, atau fanazilat alaihimul firq as-salas. Kemudian orang-orang Yahudi singgah ke Madinah. Nah, sekelompok, tiga kelompok orang Yahudi, mereka singgah di Madinah, hidup di Madinah bersama orang-orang Aus dan Khazraj. Ada tiga suku orang-orang Yahudi tinggal di Madinah. Yang pertama, Banu Quraidah. Orang Yahudi Banu Quraidah. Yang kedua, Banu Nadir. Banu Nadir. Bani Nadir. Yang ketiga, Banu Qainuqa. Banu Qainuqa. Mereka datang ke Madinah, mereka tinggal di situ, dan beranak pinak di situ. Fa kullu firqatin minhum halafat firqatun min ahli al-Madinah. maka jadilah masing-masing kelompok di antara mereka menjadi sekutu, teman, saudara bagi kelompok ahli Madinah. Orang Yahudi ada tiga kelompok datang di Madinah, tinggal di Madinah. Padahal orang Madinah itu suku Aus dan Khazraj suka bertempur, suka berperang. Orang Yahudi tinggal di situ, lama-lama mereka bersaudara, berteman dengan orang Ansor, berteman dengan suku Aus. Sebagian orang Yahudi berteman dengan suku Khazraj. Nah, karena mereka tinggal di sekitar Madinah. Fakanu idza qatatalu a'ana al-yahud halifuhu ala maqatil ala maqatilih alladhina tu'inuhum al-firqatul ukhra min al-yahud fayaqtul al-yahud al-yahud. Maka ketika orang Aus dan Khazraj berperang, secara otomatis orang Aus, orang-orang Yahudi yang bersaudara dengan orang Aus ikut membantu orang Aus. Orang-orang Yahudi yang bersaudara dengan Khazraj membela orang Khazraj. Ketika terjadi pertempuran antara orang Aus dan Khazraj, orang Yahudi pun ikut perang di belakang mereka, membantu mereka, menolong mereka. Maka jadilah orang Yahudi berperang sesama Yahudi. Nah, sehingga terjadilah pertempuran. Wa yukhrijuhum min diyarihi idza hasala jala wa nahib. Maka ketika salah satu di antara mereka menang, maka mereka mengusir orang yang kalah dari kampung halaman mereka. Sehingga terjadilah pengusiran. Nah, kan mereka punya benteng-benteng. Ketika benteng mereka dikuasai, maka yang kalah diusir dari benteng tersebut, diusir. Padahal orang Yahudi ini punya perjanjian dengan Allah. Mereka punya, Allah pernah mengangkat janji mereka, dan mereka berjanji tidak akan saling membunuh satu dan yang lainnya. Tidak boleh membunuh orang Yahudi satu dan yang lainnya. Tidak boleh mengusir satu dan yang lainnya. Tidak kalau ada orang Yahudi yang ditawan, harus dimerdekakan. Gara-gara mereka berteman dengan Khazraj dan Khazraj dan Aus, dan Aus dan Khazraj suka bertempur, mereka ikut-ikutan. Akhirnya Yahudi sama Yahudi saling membunuh, Yahudi dan Yahudi saling mengusir. Berarti mereka telah mengingkari janji mereka. Wa kana qad hasala usara baina taifataini, dan sungguh dan dulu terjadi adanya orang-orang yang ditawan, sehingga terjadilah ada orang yang ditawan di antara dua kelompok. Ya. Yang kalah nam ditawan. Maka sebagian mereka pun menebus sebagian yang lainnya. Dan terkenal orang Yahudi ini kalau ada di antara mereka yang ditawan, mereka pasti tebus. Kenapa? Ini perintah Allah dalam Taurat. Sampai-sampai disebutkan ada orang-orang yang selain Yahudi yang menggunakan kesempatan emas ini. Ketika ada orang Yahudi yang ditawan oleh kelompok yang menang, menjadi budak, dijual. Maka dia beli. Dia beli budak itu untuk dijual lagi. Nah, dibelinya. Orang yang sudah tua renta dibeli. Pasti orang Yahudi beli. Karena orang Yahudi ini ada janji dan Allah, ada perjanjian dalam kitab Taurat, kalau ada yang ditawan harus dibebaskan. Dia beli dengan harga 700-an atau uang zaman dahulu. Nah, dia beli harga sekian, misalnya 700 real misalnya. Dia datang dengan orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, aku punya, orang Yahudi, saya punya budak yang ditawan oleh musuh kalian, yang saya beli modal saya sekian. Apakah kalian mau beli? Oh iya tentu. Berapa harganya? Iya, modal saya sekian. Terserah kalian mau beli berapa. Kami bayar 2 kali lipat. Semangat dia untuk mengerjakan perintah Allah ini. Nah, pokoknya kalau ada orang yang ditawan pasti dibeli, pasti dimerdekakan oleh orang Yahudi. Dibeli kemudian dimerdekakan. Mereka urunan tahun bantu-membantu mengumpulkan dana untuk memerdekakan orang yang ditawan tersebut. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wal umur ats-tsalatsah kulluha qad furidat 'alaihim, 3 perkara ini telah diwajibkan atas mereka. 1, tidak boleh saling membunuh sama-sama orang Yahudi. 2, tidak boleh saling mengusir dari kampung halaman. 3, kalau ada orang Yahudi yang ditawan harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Fa farada 'alaihim alla yasfiku ba'dahum dama ba'din, diwajibkan atas mereka tidak boleh menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Wa la yakhruju ba'dhum ba'dha, dan tidak boleh mengusir sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa idza wajadu asiran minhum, maka apabila didapati orang Yahudi yang ditawan dari kalangan mereka, wajib alaihim fida'ahu, wajib bagi mereka memerdekakan, wajib bagi mereka menebusnya. Fa'amilu bil akhir. Ternyata orang Yahudi hanya mengerjakan janjinya yang ketiga saja. Mereka mengerjakan yang akhir, yaitu memerdekakan budak. Wa tarakul awwalin, dan mereka meninggalkan janji mereka yang pertama dan yang kedua. Awwalaini, mereka tinggalkan 2 janji mereka. Fa ankarallahu alaihim dzalik, maka Allah ingkari perbuatan orang Yahudi tersebut. Allah mengatakan, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah kalian hanya beriman dengan sebagian kitab? Beriman hanya beriman sebagian Taurat? Wa hadza fida'ul asir, sehingga kalian hanya memerdekakan budak saja. Wa takfuruna bi ba', tetapi kufur dengan sebagian yang lainnya. Wa wal qatl wal ikhraj, yaitu kalian malah saling bunuh dan saling mengusir. Fiha akbaru dalilin ala anal iman yaqtadi fi'lal awamir wajtinab. Ikhwati billah, di dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat besar yang menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki konsekuensi, yaitu harus mengerjakan perintah dan harus meninggalkan larangan. Itu yang namanya iman. Enggak bisa yang namanya iman itu cuma ucapan tanpa bukti. Enggak cukup hanya mengerjakan perintah saja. Enggak cukup hanya meninggalkan larangan saja, tapi semuanya. Keyakinan dalam hati yang dibuktikan dengan amalan anggota badan. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau yang namanya iman itu hanya keyakinan dalam hati, tidak dibuktikan dengan amalan, maka iblis adalah orang yang paling beriman, adalah makhluk yang paling beriman. Iblis beriman dengan Allah, bahkan dia melihat Allah menciptakan Nabi Adam sehingga yakinnya ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, dan iblis pun ketika dilaknat dia tetap memuji Allah. Fabi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah. Dia mengakui dengan lisannya, bahkan dengan hatinya, Allah itu mulia. Tetapi sayang, dia tidak buktikan keimanannya dengan amalan soleh. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Maka jadilah iblis kafir. Orang-orang Yahudi, mereka hanya mengerjakan 2 perintah, 1 perintah yang 2-nya ditinggalkan. Faedahnya dalam ayat ini, bahwasanya yang nama iman berkonsekuensi harus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. menjauhi larangan. Wa anil ma'murat minal iman, dan bahwasanya mengerjakan perintah-perintah itu termasuk iman. Apapun perintah Allah dikerjakan berarti itu orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Mengerjakan perintah termasuk iman. Ternyata orang Yahudi mengerjakan satu perintah dan tidak mengerjakan dua perintah. Ini beriman cuma sebagian saja. Maka Allah katakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Maka tidak ada pahala, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan yang demikian itu, melainkan justru kehinaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Justru di dunia mereka terhina, orang yang enggak punya prinsip. Ya. Dan hal ini ternyata terjadi. Waqat waqa dzalika fa akhzalumullah, dan hal demikian itu terjadi sehingga orang Yahudi pun dibantai. Nah. Maka terbantailah orang yang terbantai. Maka mereka pun Allah hinakan. Allah kuasai mereka dengan rasulnya. Karena mereka suka berkhianat, dibunuh. Nah. Sampai kemudian dipisahkan laki-laki dan wanita. Setelah dipisahkan, yang laki-laki dipisahkan, mana yang sudah dewasa dan mana yang masih anak-anak. Yang tanggung diperiksa kemaluannya. Kalau dia sudah ada bulunya, berarti sudah dewasa. Maka kalau belum, masih anak-anak. Yang dewasa kemudian dipenggal, dibunuh. Ini kehinaan, kerendahan. Nah, karena mereka suka berkhianat, suka mengingkari janji. Wasabba man sabba, dan tertawanlah siapa yang tertawan. Wanita-wanitanya, anak-anaknya ditawan semua. Wasabba min sabba minhum ajla man ajla, dan diusir orang-orang yang diusir di antara mereka karena mereka berkhianat. Maka Rasulullah, nah, ketika ada seorang wanita dalam perjanjian dengan Rasulullah, tidak boleh saling mengganggu. Silakan beribadah sesuai keyakinan kalian. Kalau memang enggak mau masuk Islam, ya sudah. Tidak boleh saling mengganggu. Dan mereka berjanji. Ternyata ketika ada seorang muslimah yang pakai hijab, pakai kerudung. Nah, zaman dahulu ya ala kadarnya, tubuhnya seluruhnya ditutup pakai termasuk kepalanya. Mulai jahil Yahudi. Diikat jilbab tersebut dengan tali, diam-diam dari belakang. Kemudian tali ujung tali yang berikutnya diikat dengan tiang. Ketika muslimah ini berdiri, enggak sadar, seakan-akan ditarik jilbabnya, terbuka auratnya. Ya pergi, coah, lepas pakaiannya. Nah, maka dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kepung orang-orang Yahudi di Madinah. Kalian telah melanggar janji. Kalian mengganggu kaum muslimin beribadah kepada Allah. Kalian tarik hijabnya. Nah. Akhirnya mereka diusir dalam keadaan hina. Nah, silakan bawa apa yang kalian miliki sesuai dengan apa yang kalian mampu bawa. Akhirnya mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Wah, kalau kami tinggalkan nanti enak nian orang Islam tinggal di rumah-rumah kami. Dihancurkan rumah-rumahnya sendiri. Mereka bawa kusen-kusennya, mereka bawa semuanya. Nah, hina, rendah, terusir. Nah, karena suka berkhianat. Suka berkhianat dan mengingkari janji. Dengan janji dengan Allah saja mereka ingkari, apalagi dengan manusia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dicampakkan ke dalam azab yang pedih. a'zamuhu, yang paling dahsyat, yang paling besar. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ini akibatnya. Summa akhbara ta'ala anissabil ladzi aujaba lahumul kufr bi ba'dil kitab wal iman bi ba'dihi. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang sebab yang menyebabkan orang Yahudi kufur dengan sebagian kitab dan beriman dengan sebagian kitab. Apa sih sebabnya? Allah sebutkan apa sebabnya, kenapa mereka beriman dengan sebagian kitab Taurat tetapi tidak beriman dengan sebagian kitab Taurat yang dengan kitab Taurat. Aikal ladzina ishtaru al-hayatad dunya bil akhirah, mereka itu membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan kehidupan akhirat ini untuk mendapatkan pujian, sanjungan, jabatan, harta, dunia dan yang lainnya. Mereka korbankan akhirat. Tawahamu, mereka berpikir salah dengan pemikiran yang keliru. Annahum, bahwasanya mereka, illam yu'inu hulafa'ahum, kalau mereka tidak menolong saudara-saudara mereka dari Aus dan Khazraj, sekutu-sekutu mereka, mereka memiliki pemahaman yang salah. Kalau enggak ditolong, hasolallahum ar, mereka akan malu, rendah, hina. Udah enaklah, masuk kita hidup bersama Tobutu, hidup bersama orang-orang Aus yang Yahudi lain. Masa enggak enaklah kita hidup bersama orang-orang Khazraj, ketika mereka perang kita enggak bantu. Di mana wibawa kita sebagai orang Yahudi? Di mana wajah kita? Letak di mana muka kita? Malu kita. Ketika mereka perang, kita bantulah. Tapi di situ ada Yahudi juga. Ah, biar saja. Loh, kita kan sudah janji kepada di dalam Taurat. Di dalam Taurat disebutkan tidak boleh saling membunuh. Wah, udahlah. Daripada malu, terserahlah neraka-neraka situ. Nah, ini. Mereka lebih baik masuk neraka daripada malu. Seharusnya biar kita malu daripada masuk neraka. Tapi pemahaman mereka keliru. Tidak enak kayak manusia, tetapi enak dengan Allah tidak menentang perintah Allah. Ikhwatillah, ayat ini Allah sebutkan dalam kisah, Allah sebutkan kisah Bani Israel dalam Al-Quran agar kita kaum muslimin jangan mencontoh mereka. Saya enggak enak dengan masyarakat, saya enggak enak dengan adik kakak, akhirnya melaksanakan larangan Allah, melanggar syariat Allah karena cuma enggak enakan pekewu. Nah, kenapa kamu lepas jilbabmu dalam pesta itu, yang lain enggak doyan pakai jilbab, malu saya. Dengan Allah kamu tidak malu, tetapi dengan manusia kamu malu. Berarti kamu membeli dunia dengan mengorbankan akhirat. Biarlah malu, dihina, direndahkan orang, yang penting kamu tidak masuk neraka. Tapi mereka memiliki waham, pemahaman yang keliru. Lebih baik enam, lebih baik enam. Yang penting enggak punya, yang penting tidak malu. Nah, sehingga mereka mengorbankan akhirat mereka sehingga kekal dalam neraka, dimasuk dalam neraka. Khawatirlah, jangan malu. Kalau salah ya salah. Nah, kita lebih malu kepada Allah daripada malu manusia. Jangan korbankan akhirat gara-gara dunia. Jangan seperti Yahudi yang mereka memilih neraka daripada rasa malu. Falihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, fala yukhaffaf anhumul adzab, maka Allah tidak ringankan azab mereka. Iya, mereka lebih malu dengan manusia daripada Allah, maka Allah tidak ringankan azab mereka. Bal huwa baqin ala syiddatihi, bal huwa baqin ala syiddatihi, bahkan azab itu kekal dan sangat dahsyat. Fala yasulum raha bi waqtin min al awqat, dan mereka tidak memperoleh istirahat di waktu-waktu tertentu. Enggak ada liburnya. Kalau azab di dunia, dimasukkan penjara, disiksa, ada waktu istirahatnya, bahkan diringankan. Ini azab mereka enggak pernah libur, enggak ada satu hari pun mereka diringankan, bisa istirahat, enggak ada, enggak ada istirahat-istirahatan, terus disiksa semakin dahsyat dari waktu ke waktu, semakin dahsyat. Walahum yunsurun, dan mereka pun tidak ditolong. Ay yadfa'u anhum makruh, tidak ditolong dari perkara yang dia tidak sukai. Artinya mereka terus merasakan azab. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita kerjakan sunnah Rasul, kita tinggalkan perkara bid'ah. Tidak peduli orang tua, adik, kakak, masyarakat enggak senang, terserah. Kita lebih mencari ridho Allah daripada ridho manusia. Karena mencari ridho manusia itu susah. Yang ini suka, ini enggak suka. Ini senang, ini enggak senang. Lebih baik kita mencari ridho Allah saja. Nah, cari ridho Allah. Adapun manusia senang silakan senang, benci silakan benci, kita enggak peduli. Karena mereka bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah Nabi Muhammad, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan yang lainnya. Maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tuan guru, bukan yang lainnya. Nah, Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.